Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Amma ba'd, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga karya Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita telah sampai pada pertemuan yang lalu membahas tentang penuntut ilmu dan waktu luang. Kita jelaskan sudah beberapa poin yang menjadi kesalahan-kesalahan atau kesempatan yang banyak disia-siakan oleh pemuda. Di antaranya yaitu dengan banyak berkunjung, ya, sibuk dengan urusan tidak terlalu penting, lalai dari mendengarkan sibuk dengan mendengarkan kaset-kaset pengajian, namun justru malah melupakan Al-Qur'an, ya, melupakan untuk menghafal hadis, kemudian lalai untuk menggunakan waktu antara azan dan iqamah dan berdoa untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, ini beberapa kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang banyak disia-siakan oleh penuntut ilmu. Maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pada halaman yang ke-182, yaitu pentingnya waktu di dalam menuntut ilmu. Pembahasan ini dinukil oleh penulis hafizahullahu ta'ala dari kitab At-Tariq Ilal Ilmi dengan diringkas dan adanya beberapa tambahan. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala melalui apa yang beliau nukil, pentingnya menuntut ilmu, pentingnya waktu dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, waspadalah dari menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang membahayakan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini peringatan bahwa di sana banyak orang yang menggunakan waktunya untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan dirinya, baik dunianya maupun agamanya. Maka diingatkan untuk waspada. Kenapa mesti waspada? Sebab hari-hari itu bagikan kehidupan kita. Apabila satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari kehidupan kita. Jadi hari-hari yang ada ini adalah kehidupan bagi kita. Ketika hari yang kita lalui dengan kesia-siaan, ketidakbermanfaatan, maka berlalu pula lah kehidupan kita. Bersungguh-sungguhlah dalam mengatur waktu dan menggunakannya untuk hal yang bermanfaat. Jadi setelah diingatkan untuk waspada dari hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan diri dalam menggunakan waktu, maka kembali diingatkan untuk bersungguh-sungguh dalam mengatur waktu dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Di antara bentuk memanfaatkan waktu adalah seseorang bersegera menuntut ilmu di masa muda. Di antara bentuk memanfaatkan waktu adalah seseorang bersegera untuk menuntut ilmu di masa muda, karena masa ini adalah masa yang penuh dengan kekuatan, masa yang penuh dengan semangat dan tekad yang kuat. Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan, hendaknya seorang penuntut ilmu bersegera memanfaatkan masa mudanya. Hendaknya seorang penuntut ilmu bersegera memanfaatkan masa mudanya dan seluruh waktu dari umurnya untuk memperoleh ilmu. Hendaknya seorang penuntut ilmu bersegera memanfaatkan masa mudanya dan seluruh waktu dari umurnya untuk memperoleh ilmu. Jadi dikerahkan daya upaya dari usia mudanya untuk belajar agama Allah. Janganlah ia tergoyahkan dengan tipuan angan-angan kosong dan menunda-nunda. Ini jangan sampai seseorang ya ditimpa dengan tipuan angan-angan kosong dan sifat taswif, yaitu menunda-nunda. Karena setiap jam dari umurnya akan berlalu, tidak akan pernah kembali dan tidak dapat diganti. Ini juga dimuat dalam Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Maka seorang penuntut ilmu harus memahami bahwa hari-harinya adalah modal bagi dirinya. Jangan sampai hari-hari itu berlalu, namun dia tidak mendapatkan bagian dari ilmu, meskipun sedikit. Jika seorang penuntut ilmu menggunakan hari-harinya dengan baik, dia gunakan untuk menuntut ilmu, mendapatkan satu faedah setiap harinya, mendapatkan satu hal baru dari ilmu yang ia dapatkan setiap harinya, maka niscaya sedikit demi sedikit ini akan menjadi hal yang bermanfaat untuknya di kemudian hari. Di antara bentuk memanfaatkan waktu juga adalah mengatur waktu dalam menuntut berbagai ilmu. Ilmu ini banyak, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dia atur waktunya untuk belajar fikih kapan, belajar bahasa Arabnya kapan, belajar tauhidnya kapan, ya belajar hadisnya kapan, belajar usulnya kapan, belajar mustalah hadisnya kapan. Dia atur waktunya dengan baik. Ya. Dan dia mengatur untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan tentang jenis yang kelima dari adab-adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Jadi Imam Ibnu Jama'ah menyebutkan tazkiratus sami' wal mutakallim tentang adab yang kelima yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, yaitu yang kelima itu adalah hendaknya ia membagi waktu malam dan siangnya. Dia bagi antara malam dan siangnya dan memanfaatkan umur yang tersisa padanya, karena umur yang tersisa tidak ada bandingannya. Umur yang tersisa tidak ada bandingannya. Adapun yang lalu, maka dia tidak akan bisa kembali lagi. Di antaranya juga adalah meninggalkan berlebih-lebihan dalam bergaul. Tidak berlebih-lebihan dalam bergaul. Tidak berlebih-lebihan dalam keluar ke jalan-jalan, ke pasar, atau tempat lainnya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting dan tidak bermanfaat. Hendaknya penuntut ilmu berusaha dengan maksimal untuk meminimalisir. Ya, seperti bergaul, maksudnya bukan tidak boleh bergaul, namun bergaul yang berlebih-lebihan, keluar ke tempat-tempat yang tidak ada keperluannya sama sekali, ya maka ini hendaknya diminimalisir, ditinggalkan, ya. Karena perbuatan seperti ini bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ketika seseorang melakukan hal-hal yang menyia-nyiakan waktunya, maka bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dengan demikian wajib berhati-hati dari hal-hal ini. Bahaya yang paling kecil adalah menyia-nyiakan waktu teman duduknya. Dan tidak ada manfaat yang mereka peroleh di balik duduk-duduknya itu. Karena banyak canda, banyak basa-basi, bergurau dan ngobrol, tidak ada manfaatnya. Jadi bahaya yang paling kecil setidaknya adalah dia telah menghilangkan waktu teman duduknya yang dia ajak untuk hal yang sia-sia itu. Itu sudah berbahaya. Maka di antara bentuk memanfaatkan waktu juga adalah meninggalkan berlebih-lebihan dalam tidur. Tidak tidur berlebih-lebihan. Ya, tidurlah sesuai dengan kebutuhan. Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah menjelaskan mengenai adab penuntut ilmu syar'i dengan dirinya sendiri. Hendaknya mempersedikit tidur selama tidak mendatangkan kemudaratan bagi dirinya, yaitu bagi badan dan otaknya. Janganlah menambah waktu tidurnya melebihi 8 jam. Jangan lebih dari 8 jam. Yaitu sepertiga waktunya dari 24 jam. 8 jam itu sudah sepertiga dari 24 jam. Jika keadaannya memungkinkan untuk tidur kurang dari waktu tersebut, maka lakukanlah. Jadi jemaah memberikan, jangan lebih dari 8 jam. Kalau bisa kurang, maka itu lebih baik. Tentunya selama tidak memudaratkan dirinya. Entah dia punya penyakit, ya, atau fisik yang lemah, maka dia bisa melihat keadaan dirinya. Di antara bentuk memanfaatkan waktu juga adalah meninggalkan berlebih-lebihan dalam makan. Meninggalkan berlebih-lebihan dalam makan, dalam minum, ya, dalam masalah jima, ya, berhubungan badan dengan istrinya atau suaminya. Maka ini jangan berlebih-lebihan, ditinggalkan kalau berlebih-lebihan. Begitu pula meninggalkan perhatian dalam mencari makanan yang berlebihan. Ya, jadi jangan sibuk dengan makanan-makanan, cari sana-sini, jangan. Ini akan hanya membuang-buang waktu, baik dalam memperolehnya maupun mempersiapkan berbagai sebab untuk mencari makanan tersebut. Di antara bentuk memanfaatkan waktu yang lain adalah menjauhi banyak gurau dan tawa. Tertawa boleh, bergurau boleh, tapi jangan terlalu banyak atau berlebihan. Hendaklah mengadakan perkumpulan untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau adakan perkumpulan, hafalkan Al-Quran. Giat menghadiri kajian ilmiah dan majelis-majelis ilmu. Giat mendengarkan kaset, ya, dan CD kajian Islam, serta mencatat poin-poin penting darinya. Jadi dicatat, tidak hanya didengarkan ilmu itu, namun juga dicatat. Nabi SAW mengatakan, qaidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Demikian pula perkumpulan yang di dalamnya digunakan untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Kewajiban kalian, wahai penuntut ilmu, adalah memelihara waktumu. Kata beliau, hafizahullah, jangan kau habiskan kecuali untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan dihabiskan kecuali untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Karena ia adalah sebuah modalmu. Bersungguh-sungguhlah menjaga sebagaimana kesungguhanmu dalam menjaga ilmu, dalam menuntut ilmu. Sebagaimana kita ini sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka kesungguhan kita pun untuk menjaga waktu itu juga dibutuhkan, bahkan lebih besar dari itu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada empat hal yang membuat hati menjadi keras. Yang pertama, berlebihan dalam bicara. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam bicara. Kedua, berlebihan dalam makan. Jadi makannya, bicaranya, ini kalau bisa dikurangi, jangan berlebihan. Ketiga, berlebihan dalam tidur. Ya. Dan yang keempat, berlebihan dalam bergaul. Ini juga ditinggalkan. Ya, jangan berlebihan dalam tidur, dalam bergaul. Ini sesuatu yang berlebihan itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian poin yang selanjutnya adalah begadang antara manfaat dan mudaratnya. Ini dibuat menjadi poin tersendiri dikarenakan banyak penuntut ilmu yang menghabiskan malam harinya dengan begadang untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Di antara bentuk menyia-nyiakan waktu yang sering dilakukan penuntut ilmu adalah begadang. Ini bahkan disebut di dalam kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi, disebutkan juga dalam bab tersendiri. Dan dalam poin yang khusus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La samara illa limusallin aw musafirin." Tidak ada begadang kecuali bagi seseorang yang melakukan salat atau melakukan safar. Hadis ini ya, riwayat Imam Ahmad, demikian pula Al-Baihaqi, kemudian At-Tabrani, ya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengatakan hanya dua orang, dua kelompok yang boleh begadang. Yang pertama, illa limusallin, kecuali untuk orang yang sedang melaksanakan salat. Dia isi malamnya dengan beribadah kepada Allah sampai begadang, maka ini dibolehkan. Yang kedua, musafirin, atau seseorang yang melakukan safar. Masalah begadang merupakan hal yang benar-benar penting untuk dibahas, kata penulis, karena beberapa alasan berikut. Kenapa sih begadang itu perlu untuk dibahas yang berkaitan dengan penuntut ilmu? Pertama, karena begadang ini dilakukan oleh banyak orang. Banyak orang melakukan ini, termasuk di dalamnya penuntut ilmu. Kedua, begadang dapat menimbulkan dosa apabila dilakukan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi pelakunya. Seperti perbuatan bid'ah, ia gunakan untuk menonton film, mendengarkan musik, permainan haram, atau ibadah yang bid'ah. Ini begadang yang tidak ada manfaatnya, justru akan mendatangkan dosa. Itu tadi, karena perbuatan bid'ah dihidupkan, nonton film, dengar musik, ya joget-joget, atau permainan haram, atau ibadah-ibadah lainnya yang dia juga tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebuah kebid'ahan. Dia lakukan hal-hal yang menyelisih Nabi SAW, meskipun begadang tidak akan pernah diterima, ya, tidak akan membawakan kebaikan bagi pelakunya. Yang ketiga, banyak hal-hal yang lenyap dan terluput karena begadang. Jadi begadang ini ditinggalkan dikarenakan beberapa alasan. Yang ketiga, karena banyak hal-hal yang lenyap dan terluput karena begadang ini, seperti mengabaikan kewajiban atau menunda dan mengakhirkannya. Diabaikan kewajibannya atau menunda atau mengakhirkannya. Ini gara-gara begadang. Yang keempat, berat melakukan sholat witir karena sudah lelah. Ini kalau begadang. Tapi kalau tidak begadang tidak demikian kondisinya. Maka witir ini mudah baginya untuk melakukan. Yang paling berbahaya dari begadang ialah seseorang meninggalkan sholat subuh. Ini paling berbahaya. Sholat subuh yang merupakan kewajiban atas setiap muslim, dan ini merupakan dosa besar. Yang paling besar yaitu meninggalkan rukun Islam yang kedua. Seandainya dia tidak meninggalkan rukun Islam yang kedua ini, yaitu sholat, paling tidak dia terlambat mengerjakannya. Boleh jadi gak ditinggalkan, namun dilakukan namun terlambat dengan tidak berjamaah. Bahkan ada yang mengerjakannya menjelang terbit matahari. Na'udzubillah. Padahal waktu ini adalah waktu yang dilarang untuk mengerjakan padanya. Jadi seseorang hendaknya perhatikan dengan waktunya. Ya, untuk apa ia gunakan waktu-waktunya? Apakah untuk ibadah kepada Allah atau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, begadang yang sesuai dengan syariat. Ada begadang sesuai dengan syariat, maksudnya apa? Berupa salat, berzikir, membaca, menulis, ya, bervariasi sesuai dengan keragaman manusia, enggak sama tipe-tipenya begadang yang manusia itu. Yang lebih utama adalah bervariasi sesuai dengan keragaman manusia. Jadi kadang lakukan ini, kadang dilakukan yang kadang membaca, kadang berzikir, kadang menulis, ya. Di antara berbagai amalan, ada yang pada dasarnya lebih utama dari amalan lain, kemudian menjadi sesuatu yang tidak lebih utama, bahkan dilarang. Seseorang misalnya, sesungguhnya sholat lebih utama daripada membaca Al-Quran. Sholat lebih utama daripada membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir, dan zikir lebih utama daripada doa. Lalu sholat yang dilakukan di waktu-waktu terlarang, seperti sholat subuh, sholat asar, kemudian ketika khutbah Jumat dilarang untuk dilakukan, maka menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan mendengarkan khutbah Jumat. Ini lebih utama ya daripada yang lainnya, lebih utama ya daripada yang lainnya. Maka berusahalah untuk mencontoh para ulama salaf, di mana mereka begadang untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi para ulama salaf juga begadang, tapi begadangnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Disebutkan di sini Fudail bin Ghazwan. Fudail bin Ghazwan yang wafat pada tahun 143 Hijriah, rahimahullah, berkata, "Aku pernah duduk-duduk bersama Ibnu Syubrumah. Aku pernah duduk-duduk bersama Ibnu Syubrumah, Al-Haris bin Yazid Al-Alaki, kemudian Al-Mughirah dan Qaqa' bin Yazid pada suatu malam, guna berdiskusi tentang fiqih." Jadi ini Fudail bin Ghazwan ini duduk-duduk dengan beberapa orang. Ada Ibnu Syubrumah, ada Al-Haris bin Yazid Al-Alaki, ada Al-Mughirah dan Qaqa' bin Yazid. Maka dia pun duduk berdiskusi tentang fikih. Lalu kami sama sekali tidak berdiri hingga mendengar kumandang azan subuh. Masya Allah. Ini bagaimana para salaf mereka menjadi teladan dalam menjaga waktu mereka. Demikian pula Sulaiman At-Taimi yang wafat pada tahun 143 Hijriah. Beliau berkata, "Jika engkau membiasakan diri untuk tidur, maka engkau akan terbiasa dengannya. Dan jika engkau membiasakan diri untuk begadang, maka engkau akan terbiasa dengan ini." Maka kita lihat kebiasaan kita di mana. Apakah kita tidur larut malam dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau tidur di awal malam kemudian untuk bangun di tengah malam dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kata beliau, semoga kita dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Apabila kita memang harus begadang, maka tidak boleh melalaikan kewajiban dan amal-amal yang lebih utama. Dan kita pun harus berusaha tidur di awal waktu agar dapat bangun malam, melaksanakan sholat tahajud dan witir, dan melakukan kewajiban sholat subuh berjamaah, dan kita pun berusaha untuk membiasakannya. Kemudian kita akan lihat bagaimana teladan para ulama dalam menjaga waktu. Ini subbab yang terakhir dari bab ini. Teladan para ulama dalam menjaga waktu. Ya. Disebutkan, inilah sesungguhnya para pendahulu kita yang saleh. Adalah orang yang paling bersemangat dalam memanfaatkan waktunya. Salafun as-salih adalah orang yang paling gesit, paling getol dalam menjaga waktu mereka. Mereka tidak sia-siakan pada apa yang tidak membawa manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka ditinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Mereka tidak mencurahkannya pada apa yang tidak mendatangkan keuntungannya di belakang. Sebaliknya mereka menghabiskan waktunya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu, melakukan amalan-amalan sunnah, bertasbih, beristighfar, mengajar, dan amalan-amalan ketaatan lainnya. Di dalam perjalanan hidup para ulama kita yang mulia, terdapat sesuatu yang mendorong kita agar menjaga waktu dan meninggalkan semua yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Disebutkan di sini beberapa atsar yang menunjukkan bagaimana kesungguhan para ulama dalam menjaga waktu mereka. Mereka tidak mau waktu itu hilang begitu saja. Kata penulis rahimahullah ta'ala, Al-Hafidh Al-Kabir Abu'l Qasim bin Asakir, beliau adalah pemilik karya tulis yang banyak dan bermanfaat. Beliau ini tidak pernah menyia-nyiakan sekejap waktu pun dari apa yang beliau miliki dari hari-hari yang dilewati. Ya. Tidak pernah disia-siakan sekejap pun dari waktunya, kecuali untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak beliau yaitu Bahauddin berkata, "Wahai ayahku rahimahullah adalah orang yang rajin menghadiri salat berjamaah. Ayahku rahimahullah adalah orang yang rajin menghadiri salat berjamaah dan membaca Al-Qur'an. Beliau menghatamkan setiap Jumat. Jadi setiap seminggu sekali, setiap Jumat itu khatam. Dan menghatamkan pada bulan Ramadan setiap hari. Jadi kalau non Ramadan dia gunakan ya waktu setiap hari Jumat ini untuk menghatamkan Al-Quran. Sedangkan di luar Ramadan ia gunakan waktu ya untuk menghafal Al-Quran, untuk membaca Al-Quranul Karim setiap hari. Itu bulan Ramadan. Beliau melakukan itikaf di Menara Timur, yaitu di Masjid Damaskus. Beliau selalu mengintrospeksi dirinya atas setiap waktu yang telah berlalu. Ini siapa? Ini cerita dari Al-Hafidz Al-Kabir Abul Qasim bin Asakir. Yaitu cerita dari anaknya Bahauddin tentang beliau. Kemudian disebutkan dalam asar yang lain. Abul Muwahib bin Sasri, wafat pada tahun 568 Hijriah, berkata, beliau belum pernah sibuk semenjak 40 tahun. Yakni semenjak gurunya mengizinkan untuk meriwayatkan hadis, kecuali dengan mengumpulkan dan mendengarkan hadis, hingga pada saat beliau mengasingkan diri. Bayangkan, beliau pernah sibuk semenjak 40 tahun. Belum pernah sibuk semenjak 40 tahun. Ya, ini kata Abul Muwahib bin Sasri. Yakni semenjak gurunya mengizinkannya untuk meriwayatkan hadis, kecuali dengan mengumpulkan dan mendengarkan hadis, hingga pada saat beliau mengasingkan diri. Sebagian ulama kita tidak menyia-nyiakan waktunya hingga mereka ketika berada di sebuah tempat, di perjalanan, mereka sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat. Di antara mereka adalah Al-Hafidz Al-Kabir Abu Nuaim Al-Asbahani. Demikian pula Imam Zahabi yang telah berkata tentang biografi beliau di dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz. Telah berkata Ahmad bin Muhammad bin Mardawih, pada zamannya banyak para ulama yang mengembara untuk mendatanginya. Pada zamannya banyak para ulama yang mengembara untuk mendatanginya. Tidak ada seorang pun dari setiap ufuk, yaitu seluruh dunia ini, yang lebih hafal dan lebih dijadikan sandaran daripada dirinya. Para huffaz di sini, para hafidz, itu penghafal hadis, telah berkumpul di hadapannya. Setiap hari bergiliranlah setiap orang dari mereka membacakan apa yang beliau inginkan hingga mendekati waktu zuhur. Masya Allah. Jadi melayani orang-orang yang ingin menghafalkan hadisnya. Mungkin dibacakan pada yang di jalan sekitar satu juz dan beliau tidak pernah bosan. Makanan pokok beliau tidak lain adalah mendengarkan, ya, yaitu melihat, mendengarkan hadis, ya. Kemudian melihat bagaimana ilmu itu diajarkan. Ini amalan pokok yang beliau lakukan. Demikian pula mengarang buku. Ini menunjukkan bagaimana ulama salaf dahulu menjaga waktunya. Sedangkan para ulama, ya, di abad ini pun tak kalah ketinggalan. Di antara ulama abad ini yang menjaga waktunya bersungguh-sungguh dalam menggunakan waktu adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Demikian pula Syekh Al-Muhaddisin, Imamul Ulama Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ini di antara para ulama yang sungguh-sungguh dalam memanfaatkan waktu dengan baik. Terlebih Syekh Al-Albani bagaimana beliau menulis kitab-kitabnya, ya, mengumpulkan, meneliti hadis-hadis, ini menunjukkan kesungguhan bagaimana para ulama menjadikan waktu ini sebagai modal utama mereka. Beliau rahimahullah menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan Az-Zahiriyah untuk menuntut ilmu, dan beliau menutup kiosnya dan tetap berada dalam perpustakaan selama 12 jam. Beliau tidak pernah lelah dalam mutala'ah. Beliau terus baca, memberi komentar dan meneliti, kecuali pada waktu-waktu sholat hingga makan siang beliau tidak dimakan, hingga makan siang beliau tidak dimakan melainkan dalam perpustakaan. Di makanan siang beliau ini tidak dimakan kecuali dalam perpustakaan. Beliau adalah orang yang pertama kali memasuki perpustakaan dan orang-orang yang terakhir keluar darinya. Ini di masa beliau. Sungguh di hadapan perjalanan hidup para ulama, yaitu kehidupan mereka salafun salih, para ulama yang mulia, terdapat teladan yang baik dan pelajaran bagi kita semua. Tentang masalah waktu, hendaknya setiap muslim mentadabburi firman Allah surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Direnungi surat Al-Asr ini. Ya, surat yang menjelaskan tentang bagaimana esensi seorang mukmin. Esensi seorang manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, illa alladziina aamanu, kecuali orang yang beriman. Wa 'amilus shalihaat, dan orang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ini adalah hal-hal yang mesti kita perhatikan bagi seorang penuntut ilmu, yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Asr ayat ke-33. Seorang muslim wajib menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu dan beramal soleh, dan jangan ia sia-siakan waktunya dalam menuntut ilmu. Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa penyia-nyiaan terbesar yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu ada dua, dan keduanya merupakan pokok segala penyanyian. Yang pertama, menyanyiakan hati. Dan yang kedua, menyanyiakan waktu. Banyak manusia yang menyanyiakan hatinya dengan mengutamakan dunia atas akhirat, padahal dunia ini lebih baik dari padahal dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Begitu juga banyak manusia menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan tidak ada dalil yang kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji dunia ini. Yang ada Allah Subhanahu wa taala mencela dunia ini, tidak pernah mengatakan bahwa dunia ini adalah sesuatu hal yang akan dibawa mati, dunia ini adalah sesuatu hal yang akan membantu, menolong kelak, tidak sama sekali. Ya. Akan tetapi yang jadi masalah adalah banyak sekali manusia yang menyia-nyiakan waktu hatinya. Dia utamakan dunia dibanding akhiratnya. Dia mengutamakan apa yang mudah baginya untuk dicapai, yaitu berupa pandangan-pandangan dunia, sedangkan akhirat dia tinggalkan. Maka ini bukan sifat seorang muslim yang sejati, bukan sifat menuntut ilmu yang layak ditiru. Taib, itu yang bisa kita sampaikan, ya. Sebagaimana tadi kita tutup dengan perkataan Ibnu Qayyim, dan kita tutup juga dengan perkataan Fadilatul Ustaz Yazid Hafizahullah, banyak manusia yang menyia-nyiakan hatinya dengan mengutamakan dunia dan akhirat. Ya, ini hal penting. Karena memang kita dapati demikian. Ada orang kerja dari pagi sampai pagi, tidak ibadah. Ini menunjukkan pengagungan dia dengan dunia lebih besar, sedangkan pengagungan dia dengan akhirat adalah sesuatu yang remeh. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Padahal dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Begitu juga banyak manusia yang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. InsyaAllah besok malam kita akan lanjutkan dengan penuntut ilmu dan sholat tahajud. Semoga apa yang kita sampaikan sedikit ini bermanfaat. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datang dari kami pribadi. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.